Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita masuki ayat yang ke-91 dari surat Al-An'am, juz yang ke-7. Yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrikun. Mereka mengagungkan Allah Ta'ala tapi tidak dengan sebenarnya. Hanya dengan pengagungan yang sifatnya dusta. Dan bahkan mereka mengatakan tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini kedustaan. Wahyu diturunkan kepada para nabi dan rasul. Kata mereka enggak ada seorang pun yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala katanya. Nah, kenapa ini kok didustakan? Karena pengennya mereka nanti yang diinginkan di sini di antaranya adalah orang-orang apa? Orang-orang Yahud atau yang semisalnya, yang mereka mengingkari, pengennya wahyu itu turunnya hanya kepada Bani Israel. Adapun kepada Nabi Muhammad atau yang semisalnya, mereka enggak mau. Allahul musta'an. Kita lihat, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrih idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzala al-kitaba alladhi jaa'a bihi Musa nuran wa huda lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa 'allamtum ma lam ta'lamu antum wa la aba'ukum qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Artinya mereka orang-orang musyrikun, wa ma qadaru itu wa ma 'azzamu. Mereka orang musyrikun tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Itqalu, yaitu ketika mereka mengatakan ma anzalallahu ala basharin syai', Allah Taala tidak menurunkan kepada manusia sedikit pun. Tidak menurunkan sesuatu apapun. Tidak menurunkan wahyu katanya. Allahul musta'an. Qul, katakanlah wahai Rasul kepada mereka, man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudarin nas. Kalau seperti itu, katakan kepada mereka, siapa yang menurunkan kitab yang telah dibawa oleh Musa, yang didakwakan oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk kepada manusia? Taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Apakah kalian menjadikan kitab tersebut hanya sekedar dijadikan apa? Kertas-kertas yang berserakan, kalian tampakkan sebagian, kemudian sebagian yang kalian sembunyikan. Ini sembunyikan dalam masalah apa ini? Mereka menyembunyikan dalam hal apa? Kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka ini orang-orang Yahud ini enggak mau gitu loh kalau wahyu turun kepada Rasulullah. Pengennya itu kalau turun dari kalangan Bani Israel. Sehingga ayat-ayat yang berkaitan tentang Nabi Muhammad mereka apa? Sembunyikan. Itulah liciknya orang Yahud. Walaupun sebenarnya kalaupun ada Nabi yang turun di tengah-tengah orang Yahud, mereka apakan? Bunuh. Terkenal karena mereka membunuh para nabi. Naam, kita lihat lagi. Wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum la aba'ukum, padahal kalian diajari. Diajarkan kepada kalian yang dulunya kalian enggak tahu. Tidak pula bapak-bapak kalian. Siapa itu semua yang menurunkan tadi itu? Qulillah Allah, semua itu tadi yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Alkitab. Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an, semua itu yang nurunkan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian tinggalkan mereka, biarkan mereka bermain-main dengan ucapan-ucapan yang batil yang ada pada mereka. Allah musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah wa ma 'azzama ha'ula'i al-musyrikun Allah haqqa ta'dhimihi. Jadi kalau antum lihat artikel tulisan biasanya dengan lafaz seperti ini, wa ma qadarullaha haqqa qadri, artinya wa ma 'azzamuha haqqa ta'dhimi, wa ma 'azzamullaha haqqa ta'dhimi. Dan mereka orang musyrikun, mereka tidak mengagungkan Allah taala dengan sebenar-benar pengagungan. Paham ya? Bukan mengartikan menakdirkan itu, bukan ya, tapi mengagungkan. Jadi mereka orang musyrikun tidak mengagungkan Allah taala dengan sebenar-benar pengagungan. Kenapa? Id ankaru an yakuna Allah taala qad anzala ala ahadin min al-bashar syai'an min wahyih. Dikarenakan idni ta'liliyah namanya. Id di sini namanya id apa? Ta'liliyah. Id yang menunjukkan sebab. Sebabnya kenapa? Kenapa? Karena apa? Karena mereka mengingkari bahwasanya Allah taala menurunkan wahyu kepada salah satu dari kalangan manusia. Mereka ingkari itu. Kullahum ayyuhar rasul, katakan kepada mereka ya rasul, itkana al-amru kama taz'amun, kalau seandainya perkaranya sebagaimana yang kalian sangka, sebagaimana yang kalian duga, Allah taala enggak nurunkan wahyu sedikit pun. Faman alladhi anzal kitaba alladhi ja'a bihi Musa ila qaumihi nuran linnas wa hidayatan lahum. Kemudian sekarang siapa coba? Siapa zat yang telah menurunkan kitab kepada Musa? Yang apa yang dibawa oleh Musa kepada kaumnya sebagai cahaya untuk manusia dan petunjuk untuk mereka? Siapa coba? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Summa tawajjaha al-khitab ila al-yahud, kemudian pembicaranya dialihkan kepada orang Yahud, dialihkan pembicaraan tersebut kepada Yahud. Zadran lahum, sebagai bentuk hardikan untuk mereka. Biqaulih, dengan ucapannya, taj'alun hadzal kitaba fi qaratis mutafarriqah, kalian menjadikan kitab ini menjadikan kitab ini yaitu nabarakallahu fikum, kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi kalian, kalian jadikan kertas-kertas yang berserakan, kertas-kertas berserakan enggak ada gunanya, enggak mereka enggak mengumpulkannya. Tudhiruna ba'daha wa taktumuna katsiran minha, kalian menampakkan sebagian kitab dan menyembunyikan kebanyakan dari kitab tersebut, isi kitab tersebut. Wa mimma katamuhu, ini penting ini. Wa mimma katamuhu al-ikhbar an sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nubuwwatih. Ini penting ini, titik. Titik temunya di sini. Kenapa mereka menyembunyikan sebagiannya, kenapa? Yang mereka sembunyikan yang bagian masalah apa? Disebutkan sini, mereka menyembunyikan kabar-kabar tentang sifat Nabi Muhammad SAW dan kenabiannya. Bayangkan, ya kan? Nah, jadi mereka nggak pengen gitu loh. Kalau malaikat Jibril itu ngasih wahyu kepada Rasulullah SAW, sama-sama mereka menjuluki Jibril alaihissalam dengan apa? Khain risalah, pengkhianat risalah. Kenapa? Karena seharusnya wahyu diturunkan kepada Nabi dari kalangan Bani Israel, nyasar kepada Rasulullah, kata mereka. Allahul musta'an. Jadi enggak ada apa? Enggak ada bedanya dengan orang Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah juga punya keyakinan Jibril nyasar menyampaikan wahyu. Ini Syiah Rafidhah yang ekstrim ya, Saba'iyah, kelompok Saba'iyah pengikutnya Abdullah bin Saba' al-Yahud yang mengangkat derajatnya Ali setingkat Allah. Nah, barakallahu fikum, atau yang semisal mereka mengatakan, "Lah kenapa nyasar? Seharusnya wahyu itu diturunkan bukan kepada Nabi Muhammad tapi kepada Ali," katanya. Allahu musta'an. Inilah silsilah apa? Pemikiran sesat tadi itu. Dari Syiah Rafidhah itu juga ujung-ujungnya orang Yahud. Abdullah bin Saba' al-Yahudi kan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lihat lagi di sini. Jadi yang mereka sembunyikan masalah apa? Masalah pengkabaran tentang sifat Nabi Muhammad SAW dan kenabiannya. Itu yang mereka sembunyikan. Naam. Wa 'allamakumullah ma'asyaral Arab bil Qur'an alladhi anzalahu 'alaikum. Dan Allah telah mengajarkan kepada kalian wahai segenap orang Arab dengan Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada kalian. Masya Allah. Fihi khabaru man qablakum wa man ba'dakum. Di dalam Al-Qur'an. Perhatikan itu ya. Penafsirannya, di dalam Al-Quran terkandung pengkabaran tentang orang-orang sebelum kalian dan orang setelah kalian. Ya enggak? Pengkabaran tentang nabi-nabi terdahulu ada. Tentang setelah kita pun juga ada. Faham ya? Kemudian pengabaran tentang Ya'juj Ma'juj, akhir zaman juga ada. Nah, tentang hari kiamat juga banyak. Al-Qur'anul Karim. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Wa ma yakunu ba'da mautikum, dan juga pengabaran tentang apa yang akan terjadi setelah mati kalian. Ada enggak? Ada. Di antara ayat yang mereka dustakan tentang hari kebangkitan. Hari kebangkitan mereka dustakan. Kata mereka orang mati ya udah itu. Udah mati dikubur dipendam jadi tanah dan dibangkitkan lagi kata mereka. Disebutkan dalam Al-Qur'an Karim ayat yang terulang-ulang. Nah, siapa yang mengingkari hari kebangkitan? Orang-orang kafir. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Ya kan? Ayat yang terulang-ulang. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Mereka orang-orang kafir beranggapan bahwasanya mereka enggak akan dibangkitkan lagi. Ini mengingkari hari kebangkitan. Allahu musta'an. Menurut mereka orang mati kalau sudah mati ya sudah jadi tanah, enggak dibangkitkan lagi. Padahal itu enggak benar. Hatta walaupun orang mati dibakar pun abunya ditaburkan ke lautan. Wa madzalika 'ala Allahi bi aziz. Bagi Allah Ta'ala itu enggak susah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi Allah Ta'ala mudah. Ngumpulkan jadi satu dihidupkan kembali itu mudah. Walaupun dibakar, tinggal abunya, abunya ditaburkan ke lautan. Kata mereka biar kehilang jejak, katanya enggak bisa. Enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala tidak semudah yang mereka bayangkan. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu membikin sesuatu yang enggak ada dan mampu apalagi cuma mengulangi. Ya enggak? Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, kata Allah Ta'ala. Wa'dan 'alaina innakunna fa'ilin. Sebagaimana awal permulaan kami ciptakan kalian, nanti kami akan ulangi lagi. Paham ya? Makanya ada tulang yang tidak hancur. Dari anggota tubuh manusia ini ada tulang yang tidak hancur, itu tulang ekor. Apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, kullu bani adam yakuluhu at-turab illa ajzabadz-dzanab. Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Artinya apa? Semua bani adam akan dimakan tanah kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor itu nanti akan disusun kembali dan akan diciptakan kembali. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itulah kisah tentang apa? Kebangkitan setelah kematian. Orang-orang kafir yang mereka mengingkari. Akhirnya dibantah kan, qul bala wa rabbi la tub'atsunna summa latunabba'unna bima 'amiltum. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sungguh kalian semuanya demi Rabbku akan dibangkitkan dan akan dikabarkan dengan perbuatan yang dulu kalian kerjakan. Bagi Allah Ta'ala mudah. Semuanya mudah bagi Allah Ta'ala. Kalau orang-orang India atau yang semisal mereka yang punya keyakinan kalau mati dibakar kemudian abunya ditaburkan di mana atau dibuang, itu na barakallahu fikum tidak benar juga. Kalau keinginan mereka menghilang rezak tidak bisa. Karena ada kisahnya dalam hadis yang sahih. Kisah orang yang sangat takut, takut kalau dibangkitkan lagi itu loh. Kemudian setelah itu apa? Meminta agar apa? Agar nanti kalau mati jenazahnya apa? Dibakar. Setelah itu suruh naburkan ke lautan. Paham ya? Allah Ta'ala ternyata apa? Kaguan istilahnya apa? Merasa heran dengan apa? Dengan sebab orangnya kenapa melakukannya. Ternyata setelah ditanya sebabnya karena takut. Dengan apa? Dengan kebangkitan tersebut. Paham ya? Bahwasanya tetap akan dibangkitkan itu ya. Nah, barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Adil dalam hal tersebut. Nah, kita lihat sini. Wa ma yakunu ba'da mautikum ma lam ta'lamuhu antum wa la aba'ukum, dan semua kabar tentang apa yang akan terjadi setelah kematian kalian yang kalian tidak mengetahuinya tidak pula bapak-bapak kalian, bayangkan. Mbah-mbah kalian, bapak-bapak kalian enggak tahu. Qul, katakanlah Allah huwallazi anzalahu. Dialah Allah yang menurunkannya, Al-Qur'an. Tsumma da'ha ulai fi haditsil batil yakhuduna wa yal'abun. Kemudian tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka berada di dalam ucapan-ucapan yang batil. Mereka apa? Mereka bermain-main di situ. Biarkan. Karena sudah dapat hujjah, tegak hujjah di hadapan mereka. Jadi mereka biarkan berbuat apa terserah mereka, nanti Allah Ta'ala yang akan mengadilinya. Naam, Allah Ta'ala yang akan memberikan naam hukuman untuk mereka dengan hukuman yang adil. Naam. Berikutnya, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, wa hadza kitabun anzalnahu barakum musaddiqul ladzi baina yadayhi walitundira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum 'ala salatihim yuhafidhun. Dan inilah kitab itu Al-Quran yang kami telah turunkan kepada Muhammad SAW, kepada Rasulullah SAW, mubarakun, diberkahi, musaddiqul ladzi baina yadayhi, sebagai pembenar terhadap apa yang ada di hadapannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sebagai pembenar kitab-kitab yang sebelumnya, ada Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an ini penyempurnanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sudah kita jelaskan berkali-kali ya, bahwasanya semuanya kalamullah, semuanya ucapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja dengan berbeda-beda bahasanya. Nah, kalau Al-Qur'an jelas bahasa Arab. Nah, kita lihat sini. Walitunzira ummal qura, dan untuk agar engkau memberikan peringatan kepada ummal qura. Ummal qura itu apa maksudnya? Istilah untuk Mekah. Paham ya, kota Mekah digelari Ummul Qura. Paham ya? Kota Mekah digelari disebut dengan Ummul Qura. Paham ya? Sampai-sampai ada banyak itu pertanyaan fikih yang sifatnya bentuknya tebak-tebakan. Siapakah seorang wanita, seorang ibu yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan? Ummul Qura ini. Paham ya? Tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Ummul Qura anak Mekah. Paham ya? Kemudian apa lagi? Apakah ada seorang ibu yang dia itu tidak dilahirkan, tidak melahirkan, dan bukan manusia? Ada Ummul Kitab. Paham ya? Ummul Kitab untuk apa? Al-Fatihah. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ada juga, apakah ada seorang wanita yang tidak dilahirkan tapi melahirkan tanpa apa? Nah, barakallahu fikum, dilahirkan tapi melahirkan tanpa suami. Mereka mengatakan Maryam alaihissalam. Paham ya? Apakah ada seorang wanita yang tanpa dilahirkan kemudian melahirkan tapi ada suaminya, yaitu istrinya Adam alaihissalam? Itu tebak-tebakan dalam fikih seperti itu. Paham ya? Nah, itu dari Ummul Qura tadi itu. Seorang ibu yang tidak dilahirkan atau tidak melahirkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ternyata apa? Kota Mekah, Ummul Qura. Kalau Ummul Kitab tadi bukan makhluk. Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Paham ya? Tidak dilahirkan, tidak melahirkan, Ummul Kitab. Paham ya, seperti itu. Dan lihat sini. Kata beliau, barakallahu fikum wa hidakumullah, atau kata Allah Subhanahu wa taala, sini masih lanjutannya, walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih, dan sebagai peringatan, memberikan peringatan kepada orang-orang yang mereka beriman dengan hari akhirat, mereka akan beriman dengannya. Wa hum 'ala salatihim yuhafidun, mereka akan menjaga waktu-waktu salat mereka. Qala al-mufassirun atabahumullah, perhatikan tafsirannya itu, wa hadzal qur'an kitabun anzalnahu ilaika ayyuhar rasul, dan inilah Al-Qur'an, kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai rasul. Aziman naf'i, banyak manfaatnya. Yashhad 'ala sidqi ma taqaddamahu min al-kutub al-munazzalah, yang sebagai saksi tentang benarnya kitab-kitab terdahulu yang diturunkan, sebagai pembenar kitab-kitab terdahulu yang diturunkan. Wa annaha min indillah, dan bahwasanya kitab-kitab terdahulu Zabur, Taurat, Injil datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Anzalnahu litukhawwifa bihi min adzabillah wa ba'sihi ahla Makkah. Inilah Ummul Qura. Yang kami turunkan untuk apa? Untuk barakallahu fikum, membikin takut. Agar engkau memberikan peringatan kepada mereka agar mereka takut terhadap azab Allah dan juga bencana Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Penduduk Makkah wa man haulaha dan sekelilingnya. Min ahli aqtaril ardi kulliha. Dan yang sekelilingnya, dari seluruh penjuru, seluruh penduduk bumi seluruhnya. Seluruh apa? Seluruh penduduk bumi seluruhnya. Walladzina yusaddiquna bil hayatil akhirah, dan orang-orang yang mereka membenarkan tentang kehidupan akhirat. Yusaddiquna bi annal Qur'an kalamullah, ini penting. Mereka juga membenarkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah. Yuhafidzuna 'ala iqamis salati bi awqatiha. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang menjaga sholat mereka pada waktu-waktunya. Paham ya? Karena sholat telah ditetapkan pada waktu-waktu yang ditentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah diwajibkan kepada kaum mu'minin pada waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian apa? Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi yaud. Termasuk salah satu contoh yang sering anak ulang-ulang biar tambah melekat, kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih, yang saat itu beliau hidup di zaman khalifah, pemimpin yang sangat jahat dan bengis, yang waktu itu mengilzamkan, mengharuskan rakyat sipilnya mengatakan Al-Qur'an makhluk. Bayangkan di zaman saat itu kalau enggak ngomong itu penjara itu loh. Tangkap, penjara, cambuk sampai pingsan. Bahkan apa, Imam Ahmad bin Hanbal kokohnya luar biasa. Beliau dicambuk, dipenjara sampai pingsan pun tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Masyaallah. Sehingga tidak asing lagi kalau kita jumpai sejarah beliau, beliau dikenal dengan Imam Ahlussunnah. Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai-sampai ada ungkapan dari kalangan sebagian ulama, apa itu? Nasrallahu hadzal din bi imamain. Allah Ta'ala menolong agama ini dengan dua imam. Imam Ahmad fil mihnah wa Imam Abu Bakar fil riddah. Paham ya? Nasrallahu hadzal din bi imamain. Allah Ta'ala menolong agama ini dengan sebab dua imam di antaranya. Pertama, Imam Ahmad bin Hanbal fil mihnah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ketika masa-masa mihnah, mihnah itu fitnah di khalqil Quran. Semua rakyat sipil diilzamkan Al-Qur'an makhluk bukan? Kalau dia mengatakan makhluk, selamat. Kalau dia mengatakan bukan, ambil penjara, cambuk. Ngeri keadaannya waktu itu ya. Nah, barakallahu fiha. Imam Ahmad kokoh. Beliau diuji di situ karena ribuan kaum muslimin menanti menunggu bagaimana ini mauqif Imam Ahmad ini. Ternyata beliau Masya Allah sampai beliau cambuk di penjara, pingsan pun tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah khairu makhluk. Sampai datang khalifah berikutnya, walhamdulillah khalifahnya baik dan bagus, beliau dibebaskan. Masya Allah, kokohnya luar biasa Imam Ahmad ya. Kemudian wal Imam Abu Bakar riddah. Yang kedua, Imam Abu Bakar ketika masa-masa riddah, ketika Rasulullah meninggal dunia, ada beberapa apa dari kalangan nambarakallahu fikum kaum muslimin yang mereka murtad. Kenapa? Enggak mau bayar zakat. Paham ya? Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakah. Demi Allah aku akan perangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Karena sholat dan zakat itu rukun Islam, enggak bisa dipisahkan. Akhirnya diperangi sampai mereka kembali lagi menunaikan apa? Zakatnya. Nah, itulah dikenal dengan apa? Dikenal dengan penolong agama, Nasruddin, penolong agama. Na barakallahu fikum nasrallahu haddin bi imamain. Al-Imam Ahmad al-Mihnah wal-Imam Abu Bakar Firiddah, itu ma'ruf ya. Nah, kemudian ada juga dikala zaman Imam Ahmad tersebut ada orang-orang yang mereka gak mampu menahan sambukan, gak mampu menahan siksaan, mereka menggunakan apa kemarin? Tauriyah. Tauriyah itu ucapan atau ungkapan yang dipahami oleh si pengucap dengan si pendengar lain. Amlum, dia gak bohong. Bentuknya mirip dengan bohong, tapi bukan bohong. Paham ya? Karena dia yang dia niatkan lain, yang dipahami oleh si pendengar lain. Apa tauriahnya? Al-Quran makhluk bukan? Mereka mulailah menghitung jari jemari, empat jari jemari ini. Paham ya? Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, hadil arba'ah makhlukah. Empat-empatnya ini makhluk. Kata imam yang Imam Ahlussunnah, karena gak mampu menahan sambukan waktu itu ya. Minta udzur dengan Imam Ahmad, dikasih udzur karena gak mampu, kan sambukannya ngeri sekali. Sampai pingsan Imam Ahmad, bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum. Mereka apa? Akhirnya gunakan tauriyah. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, hadir arba'ah makhlukah. Empat-empatnya ini makhluk. Yang diinginkan oleh sepengucap apa? Jari jemari ini. Empatnya makhluk bukan? Makhluk. Tapi yang dipahami oleh sependengar, wah berarti sudah selamat. Sudah mengatakan Al-Quran makhluk. Namanya tauriyah namanya. Itu boleh. Di saat-saat tertentu boleh. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memiliki istri Sarah. Ya enggak? Saat itu ada raja yang kurang ajar. Rajanya kurang ajar. Nakal dia. Suka mengambil perempuan-perempuan yang cantik. Nah, saat itu Ibrahim alaihissalam memiliki istri Sarah. Berjalan di suatu perjalanan. Ketemulah raja yang bengis tadi, yang jahat tadi itu ingin mengambil Sarah tadi itu, ditanya man hadhihi ya Ibrahim, dengan semakna ini ya, siapa yang bersamamu ini wahai Ibrahim, hadhi ukhti, padahal istrinya, ini adalah saudariku, yang diinginkan Nabi Ibrahim, saudariku seiman, benar gak? Benar, tapi yang dipahami orangnya wah ini udah saudarinya, aman udah, paham ya, karena kalau diperistri orang lain raja ini marah gitu loh, paham ya. Nah itu namanya tauriyah, diperbolehkan, paham ya, bahkan sebutkan apa dalam hadis itu, di dalam peperangan pun boleh menipu, tapi nipu musuh. Paham ya? Untuk apa? Untuk memukul balik serangan atau yang semisalnya. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah. Alhamdulillah rabbil alamin.